السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن صار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، mitra edisi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita di dalam kitab Bulughul Maram. Kita sedang membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitabul Jami, dan kita akan mengawali pada bab at-tarhib fi masawi'il akhlaq, di mana sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam bab az-zuhud wal wara. Pada bab at-tarhib fi masawi'il akhlaq, Ibnu Hajar rahimahullah mengawali dengan pembahasan yang terkait dengan hasad. Qala al-muallif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasad فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أخرجه أبو داود ولابن ماجه من حديث أنس نحو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دري أبو هريرة سمغ الله مرضينا إيا بركاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا إياكم والحسد، hati-hati kalian dengan hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena sesungguhnya hasad itu memakan dan menghanguskan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun naru al-hatab, sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Akhrajahu Abu Daud, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, dan Ibnu Majah juga meriwayatkan tapi bukan dari Abu Hurairah tapi dari Anas Ibn Malik. Sebelum kita teruskan pada penjelasan hadis dan penyebutan fawaid dari hadis ini, di sini ada sedikit penjelasan dari Syekh Al-Bassam rahimahullah terkait dengan kedudukan hadis ini, di mana hadis ini oleh sebagian ulama dikategorikan di dalam hadis-hadis yang lemah. Di antara yang melemahkan hadis ini adalah Al-Imam As-Suyuti, sebagaimana beliau jelaskan di dalam Al-Jami' As-Saghir. Karena di dalam sanad hadis ini terdapat seorang yang bernama Isa bin Abi Isa, yang disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwa dia adalah matrukul hadis, ditinggalkan hadisnya. Namun terlepas dari itu semua, tentunya cukup banyak hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan kepada kita tentang bahaya daripada hasad. Cukup banyak nas-nas, bahkan dalam Al-Quran juga di sana ada penjelasan tentang betapa berbahayanya dan betapa merugikannya bagi siapapun yang di dalam dirinya ada yang namanya hasad. Sebelum kita sebutkan fawaid daripada asar tadi, fawaid daripada hadis tadi, penting bagi kita semua untuk terlebih dahulu mengetahui apa sebenarnya hakikat daripada hasad tersebut. Di sini Syekh Al-Bassam rahimahullah menjelaskan bahwa hasad itu adalah tamannil insanu an yuhawwil Allahu ilaihi ni'matal akhar, angan-angan atau keinginan seseorang untuk memindahkan, agar Allah Subhanahu wa taala memindahkan suatu kenikmatan yang ada pada orang lain, dipindahkan kepada dirinya. au fadilatahu atau keutamaan yang ada pada orang lain dipindahkan kepada dirinya. Wa yaslubuha minhu, dan selain berharap kenikmatan dan fadilah yang ada pada diri saudaranya ia dapatkan, ia juga di waktu yang sama berharap kenikmatan dan keutamaan itu hilang dari diri saudaranya dan hanya dia yang memilikinya. Nah, ini salah satu bentuk daripada hasad, dan salah satu alat ukur dalam menilai diri kita apakah di dalam diri kita ada penyakit hasad atau tidak. Jadi mudah sekali untuk mengoreksi apakah di dalam diri kita ada penyakit hasad atau tidak. Ya, ketika kita melihat saudara kita mendapatkan kenikmatan, baik itu kenikmatan yang bersifat duniawi ataupun kenikmatan yang bersifat ukhrawi. Ya, misalnya kita melihat saudara kita yang selama ini tidak rajin pergi ke masjid, tiba-tiba aktif dan rajin pergi ke masjid, menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, ketika kita melihat saudara kita mendapatkan kenikmatan tersebut dan di dalam diri kita ada keinginan supaya dia kembali pada keadaannya seperti semula, dia kembali malas-malasan melaksanakan sholat, kembali malas-malasan dalam mengikuti majelis ilmu, maka ketahuilah jika perasaan seperti ini, pikiran seperti ini ada dalam diri kita, maka kita telah terjangkiti dengan yang namanya penyakit hasad. Kemudian makna yang lain atau indikator yang lain yang disebutkan oleh para ulama tentang penyakit hasad, di mana mereka mengatakan karahiyatu usulil khairi lil ghair, ketidaksukaan yang ada di dalam diri kita pada saat seseorang mendapatkan kebaikan. Jadi kita tidak senang, tidak suka jika kebaikan itu sampai kepada diri saudara kita. Kalau yang pertama tadi, kebaikannya sudah ada pada diri saudara kita dan kita berusaha untuk menghilangkannya dan memindahkannya kepada diri kita. Nah, yang kedua, kenikmatan itu belum sampai. Kenikmatan itu belum sampai dan kita berusaha untuk menghambatnya. Kita berusaha untuk menghambat, jangan sampai kebaikan tersebut didapatkan oleh saudara kita. Misalnya ada informasi bahwa di tempat tertentu ada lowongan kerja. Saudara kita atau tetangga kita sedang mencari pekerjaan. Maka kita berusaha untuk menghambat dan tidak ingin informasi ini sampai kepada saudara kita, karena kita tidak ingin dia mendapatkan pekerjaan. Ini namanya karahiyatu sulil khairi lil ghair. Ini adalah salah satu bentuk kebencian kita pada kebaikan yang akan didapatkan oleh saudara kita, dan ini salah satu indikator daripada penyakit hasad. Dan hasad, ya, meskipun di hadis ini dikategorikan oleh sebagian ulama sebagai hadis yang lemah, namun realitasnya hasad ini memang bisa menghabiskan kebaikan-kebaikan kita. Ya, kenapa demikian? Karena hasad ini termasuk diantara bentuk kezaliman kepada orang lain. Terlebih lagi jika hasad tersebut sampai pada tingkat kita terdorong untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada orang yang kita hasad kepadanya. Ya, karena hasad inilah yang memunculkan kebencian di dalam diri seseorang. Dan ketika seseorang telah benci kepada orang lain, maka ini akan terefleksi di dalam ucapan-ucapan, sikap dan tingkah lakunya. Dan hal ini bisa kita lihat di dalam sejarah seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Watlu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yataqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak." Ya, bacakanlah wahai Muhammad kisah anak Adam, yaitu Qabil dan Habil. Iz qarraba qurbanan, ketika keduanya berkurban, mempersembahkan, menyembelih binatang, hewan untuk dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Namun Allah menerima salah satunya, fatuqubbila min ahadihima, Allah menerima kurban salah satu dari anak Adam tadi dan tidak menerima dari yang lainnya. Maka apa yang dikatakan oleh yang tidak diterima kurbannya? Qala laqtulanna. Aku akan membunuhmu. Qabil berkata kepada Habil, aku akan membunuhmu. Kenapa sampai berniat, bahkan terjadi dan terwujud niat tersebut padahal dia bersaudara? Karena Qabil tidak senang kenikmatan dimiliki oleh saudaranya dan ia tidak memilikinya. Dan inilah hakikat daripada hasad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memperlihatkan kepada kita ketika iblis, ya, ketika iblis dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari syurga, sebenarnya asal muasalnya adalah hasad yang kemudian melahirkan kesombongan dan kebencian, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat dan juga kepada iblis untuk bersujud kepada Adam. Dan ini tidak diragukan lagi adalah kemuliaan yang dimiliki oleh Adam alaihi salam. Padahal Adam adalah makhluk yang baru di syurga. Iblis sudah sekian lama berada di tempat itu. Tapi justru Allah memerintahkan untuk yang lama ini, yaitu iblis, malaikat, untuk bersujud kepada Adam yang masih baru. Maka iblis tidak senang dengan kenikmatan dan keutamaan yang Allah berikan kepada Adam, sehingga berakibat ia tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan akhirnya dikeluarkan dari syurga. Ya, ini juga berawal dari hasad. Ya, dan banyak lagi kisah-kisah di dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada kita semua betapa berbahayanya yang namanya hasad ini. Ya, bagaimana saudara-saudara dari Nabi Yusuf alaihi salam. Saudara Nabi Yusuf alaihi salam menjerumuskan Yusuf ke dalam sumur. Kenapa? Karena saudara-saudaranya merasa bahwa Yusuf ini lebih disayangi, lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita ini. Karena Yusuf, ya, Yusuf alaihi salam, bukan berarti bahwa bapak daripada Yusuf tidak adil kepada anak-anaknya, tapi karena disebutkan dalam sejarah bahwa ibunda daripada Yusuf itu sudah meninggal, sementara saudara-saudaranya yang lain, saudara seayah ini belum meninggal, sehingga ayahnya memberikan perhatian yang lebih kepada Yusuf dan saudaranya. Nah, akhirnya karena merasa bahwa Yusuf lebih mendapatkan keutamaan daripada dirinya, maka mereka akhirnya bersepakat untuk mencelakai Yusuf dan pada akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Itu juga yang terjadi pada orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana orang Yahudi sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum muslimin. Dan semua itu kalau diusut itu di dalamnya ada unsur hasad. Karena orang-orang Yahudi tidak senang nikmat kenabian ini diberikan kepada orang Arab. Dia berharap nikmat kenabian ini tetap diberikan kepada orang Yahudi. Meski sebenarnya mereka sangat menanti-nanti kedatangan seorang nabi terakhir yang tersebutkan di dalam kitabnya. Dan itulah yang menjadi motivasi bagi mereka untuk kemudian tinggal di kota Madinah. Kita baca di dalam sejarah bahwa di Madinah, ya, di Madinah di sana ada komunitas Yahudi. Mereka tinggal di sana bukan untuk mencari, untuk bekerja bukan, tapi untuk menanti datangnya seorang nabi, karena di dalam kitab mereka Madinah adalah kota yang paling mendekati ciri-ciri tempat akan datangnya nabi terakhir. Ya, dan mereka juga tahu bahwa nabi tersebut akan lahir pada tahun gajah atau berselang beberapa saat setelah peristiwa penyerangan Ka'bah oleh tentara Abraha yang berkendara gajah. Karenanya mereka mencari, ya, sejak terjadi peristiwa diserangnya Ka'bah dengan tentara yang berkendara gajah, orang-orang Yahudi mencari siapa di antara wanita-wanita Yahudi yang melahirkan seorang anak. Namun ternyata tidak ada. Dan akhirnya yang diketahui lahir pada waktu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dari Yahudi, tapi dia adalah orang Arab. Makanya pendeta yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dagang bersama pamannya itu segera memerintahkan pulang. Supaya tidak diketahui oleh orang Yahudi. Karena kalau diketahui, beliau akan dibunuh. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh orang Yahudi, bahkan pernah dihidangkan kepada beliau seekor kambing yang di dalamnya ada racun. Itu semua adalah dampak daripada penyakit hasad. Nah, ketika seseorang hasad kepada orang lain, benci kepada orang lain, dan kebenciannya tersebut menjadi sebab ia melakukan kezaliman, baik itu kezaliman secara verbal, secara ucapan, ataupun secara fisik, maka kezaliman inilah yang kemudian akan menghabiskan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahih Muslim tentang orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat, orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pahala salatnya, ya, dengan pahala puasanya, dengan pahala zakatnya, tapi di saat yang sama dia juga datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan beraneka ragam kezaliman, sehingga kezaliman-kezaliman yang dilakukan kepada orang lain tersebut mesti ditebus. Dengan apa ia menebusnya? Dengan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Ya, jadi pahala salatnya digunakan untuk menebus kezalimannya kepada orang lain. Ya, kalau beberapa orang yang dizalimi maka ya bisa habis pahalanya. Bahkan disebutkan di dalam hadis, ya, hadis Al-Muflis, ya, tentang orang-orang yang bangkrut, ketika pahalanya telah habis maka keburukan orang yang dizaliminya itu akan ditimpakan kepada dirinya. Ya, dan termasuk sebab utama seseorang tidak berbahagia di dunia itu ketika di dalam dirinya ada penyakit hasad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tegas mengkategorikan hasad ini sebagai penyakit, sebagaimana disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga dalam Sunan At-Tirmidzi dari Zubair bin Al-Awwam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umami qablakum." Telah menyelinap. Jadi hasad ini masuk dengan cara yang sangat halus. Ya, kadang kita tidak bisa mendeteksi bahwa di dalam diri kita ada penyakit hasad. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan dabba. Ya, masuk dengan sangat halus ke dalam diri kita. Da'ul umami qablakum. Penyakit umat-umat terdahulu. Ya, jadi ini sudah ada sejak sekian lama. Apa itu al-hasadu wal baghdha? Hasad dan kebencian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiyal haliqah. Hasad itu haliqah. Haliqah, ya, kalau secara bahasa itu orang yang dicukur sampai pelontos, itu makhluk namanya. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Haliqah di sini adalah haliqatuddin. Dia menghabiskan agama seseorang. Dia bisa merusak agama seseorang. Dan bukti akan hal itu telah kita sebutkan tadi. Bagaimana orang tidak mau menerima kebenaran seperti yang ada pada diri orang Yahudi, hanya karena hasad kepada orang yang membawa kebenaran tersebut. Bagaimana seseorang menzalimi bahkan membunuh saudaranya karena dia hasad kepada saudaranya. Jadi ketika hasad ini terpelihara di dalam diri seseorang, maka akan mengundang datangnya beraneka ragam keburukan. Jadi kita dituntut untuk bersikap adil. Bersikap adil kepada siapa saja, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, "I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Bersikap adillah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ketika kita tidak senang kepada seseorang, maka ketidaksenangan kita hendaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena hasad tadi. Dan setiap orang ada potensi di dalam dirinya untuk memiliki penyakit hasad. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Beliau mengatakan, al-hasadu markuzun fi tiba'il bashar. Hasad itu tertanam di dalam karakter setiap manusia. Namun bagi seseorang yang berusaha untuk menghilangkannya, maka dia tidak akan terkena oleh dampak hasad tersebut. Ya, makanya di dalam surah Al-Falaq itu disebutkan, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang yang hasad, tapi tidak berhenti di situ, idza hasad. Kalau muncul penyakit hasadnya tadi, artinya ada di antara manusia yang berusaha menyembunyikan penyakit hasad tersebut. Ada yang berusaha untuk melawan penyakit hasad tersebut. Nah, bagaimana kita melawan penyakit hasad itu? Dengan kita berusaha mencintai orang yang kita hasad kepadanya. Kita menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Bahkan kita memberikan kebaikan kepada orang tersebut, mengirimkan hadiah kepada orang tersebut. Tersenyum kepada orang yang kita hasad kepada dia. Maka itu termasuk di antara hal-hal yang bisa menghilangkan dan menyembuhkan diri kita dari penyakit hasad. Kemudian yang kedua, kita juga hendaknya selalu mengingat dan mempertajam keimanan kita kepada yang namanya al-qadar, kepada yang namanya takdir. Karena ketika kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan apapun yang didapatkan oleh saudara kita dan kita tidak mendapatkannya, kita akan tenang saja. Kenapa? Karena kita tahu itu sudah bagian dari ketentuan Allah. Biar kita benci, biar kita berusaha, itu tidak akan bermanfaat, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa itu adalah kebaikan yang Allah takdirkan kepada dia. Jadi ketika sesuatu itu sudah terjadi, maka kita yakini secepatnya bahwa itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang selalu kita baca setelah salat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang akan Engkau berikan. Entah itu akan diberikan kepada kita ataupun kepada orang lain, tidak ada yang bisa menghalangi. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberikan pada apa yang Engkau tidak akan berikan, baik kepada diri kita ataupun kepada orang lain. Ini yang selalu kita ingat. Setiap kali muncul di dalam diri kita kebencian kepada orang lain disebabkan orang itu mendapatkan kenikmatan, kita tidak, maka kita ingat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kemudian ditindaklanjuti dengan kita berusaha berbuat baik kepada orang tersebut. Jangan sampai kita menggibahi orang yang kita benci tadi. Kalau kita sudah gibah, maka itu akan menyeret kita untuk kepada hasad yang lebih dahsyat. Tapi kalau kita stop, ya, bahkan kita berusaha berbuat baik, menemui dia dengan wajah yang berseri-seri, maka itu yang akan menghilangkan penyakit hasad yang ada di dalam diri kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah, taufik untuk terhindar dari penyakit-penyakit hati, terutama penyakit yang terkait dengan hasad. Subhanakallahumma wa bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.